Sometimes when the world's not on your side. Pendengar, perbincangan serius dikemas dalam suasana santai bersama para pakar di bidangnya. Hadir untuk Anda dalam Bincang RDS. Selamat mengikuti. At the mountain so high, to the tears in your eyes. أقصموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي. حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي. وابذلوا كل الغوالي وارفعوا دين محمد. وارفعوا دين محمد صلى الله عليه وسلم. لا تلينوا للأعادي، لا تهونوا للعوادي، لا تلينوا للأعادي، لا تهونوا للعوادي. أعلنوا في كل ناد أنكم صحب محمد، أنكم صحب محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Syar Jalan Adi Sumarmo 181 Solo, media dakwah syariah 107.7 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Dan juga disambung siarkan di 101.4 HIS FM Solo. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmatnya, dengan karunia-Nya alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali dalam program Bincang IT. Dan seperti biasa, saya Muhammad Al-Faruq menemani Anda sampai nanti pukul 11.30 atau 11.12 ya. Dan juga di sini juga sudah hadir Ustaz Junaidi ya, yang insyaallah akan memberikan materi di kesempatan Bincang IT pada pagi kali ini. Langsung saja kita sapa beliau, Ustaz Junaidi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, apa kabar Ustaz? Alhamdulillah khair insyaallah. Alhamdulillah khair. Ini ada kesibukan apa aja Ustaz? Kemarin baru hari apa? Selasa yang lalu saya tidak sempat siaran karena ada pelatihan di UIN. Dua hari ya kita kegiatan biasa ngoprek aja, ngoprek berangkat ya. Dan insya Allah kesempatan ini nanti kita akan berbicara tentang mobile learning ya. Baik ya, kesempatan kali ini tema kita adalah mobile learning ya. Bagi Anda pendengar yang nanti ingin bertanya dengan Ustaz Junaidi, nanti akan ada sesi tanya jawab. Anda bisa bertanya via telepon 765-1818 atau juga via SMS 081-226-170-777. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita persilahkan kepada Ustaz Junaidi untuk menyampaikan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syahadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlun uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahmah amma ba'du. Para pendengar RDS di mana saja yang berada, alhamdulillah kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa menunaikan kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba, yakni rutinitas kita tentunya. Mudah-mudahan kesempatan ini bisa kita optimalkan dalam rangka ketaatan kepadanya sebagai bentuk syukur yang sebenarnya. Kesempatan ini insya Allah kita akan mengulas di prolog ini tentang mobile learning. Mobile learning atau bisa disebut belajar secara mobile belajar di mana saja, belajar kapan saja. Dan ini merupakan koridor pembicaraan kita di bidang IT ini. Jadi bagaimana di dalam proses pendidikan dan dakwah, teknologi kita masukkan di dalamnya. Nah, mobile learning ini merupakan generasi lanjutan dari yang sebelumnya dikenal dengan e-learning. Nah, perbedaannya kalau dulu e-learning itu di mana materi pembelajaran atau konten-konten yang terkait dengan pendidikan itu disimpan dalam sebuah media yang disebut dengan komputer, mungkin dalam ruang khusus atau tempat khusus. Seseorang yang menginginkan belajar secara digital atau elektronik ini sifatnya dia harus datang ke tempat itu, mendatangi tempat itu, di mana posisi komputer atau tempat ini bisa mewakili keberadaan seorang guru. Ya, tapi tidak bermakna menafikan guru. Ya. Ini yang harus kita pahami. Ini berlanjut sekian waktu, dan perkembangan teknologi yang semakin hari semakin canggih, lalu kebutuhan manusia dengan semakin cepat dan bervariasinya media-media teknologi, maka kemudian e-learning yang tadinya kita harus datang ke satu tempat, sekarang kemudian dikenal dengan mobile learning, di mana media-media belajar, materi-materi pembelajaran, bahkan alatnya sudah bisa kita bawa kemana-mana. Itulah yang sedikit gambaran tentang mobile learning. Jadi kita bisa belajar di mana saja, kapan saja. Ya, baik itu secara online ataupun secara offline. Nah, inilah yang saat ini lagi trennya adalah mobile learning ini. Jadi dengan adanya kemajuan semacam ini, maka kemudahan untuk belajar mengakses informasi, menimba ilmu ini sangat terbuka luas. Ya, kapan kita santai, kita bisa langsung buka device kita, mungkin headphone kita atau tablet kita ataupun device-device yang lain. Era mobile learning ini di muncul bersamaan dengan salah satunya yang sangat populer saat ini adalah device-device mobile, misalkan seperti Android atau iPad oleh Apple ya. Kemudian istilahnya smartphone, baik dalam bentuk handphone yang kecil. Walaupun memang saat ini untuk mobile learning ini yang paling nyaman adalah yang displaynya lebih besar. Maka kalau di awal-awal untuk kebutuhan komunikasi di mana kita membutuhkan lebih praktis, jadi saat itu dianggap paling canggih manakala handphonenya semakin kecil. Ya, saat itu. Tetapi kalau untuk kepentingan belajar di mana dengan display yang kecil ini tidak nyaman, maka kemudian muncullah namanya tablet PC. Apakah Android ataupun Apple ya, iPad gitu. Nah, para pendengar semua, jadi itulah gambarannya tentang mobile learning ini, dan nanti kita akan berbicara mungkin kebutuhan-kebutuhan yang terkait dengan itu dan apa kemanfaatan yang besar. Yang pasti bahwa dengan adanya mobile learning ini sudah tidak ada alasan bagi kita untuk tidak pintar, atau tidak ada alasan bagi kita untuk tidak tahu sesuatu, atau tidak mengerti tentang persoalan, tidak mengerti tentang informasi. Khususnya yang kita bicarakan nanti adalah persoalan-persoalan yang mendasar bagi kehidupan kita, yakni tentang bagaimana kita memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, makanya konteks kita dalam berbicara di mobile learning adalah dalam bagaimana kita belajar tentang agama di mana saja, kapan saja, dengan perangkat yang saat ini sudah kita miliki. Saya kira sementara itu prolog dari saya. Mudah-mudahan nanti kita bisa lanjut sesuai dengan kebutuhan atau pertanyaan dari para pendengar. Begitu Mas Faruk. Baik. Ya, itu sedikit prolog dari Ustaz Junedi. Bagi Anda pendengar yang masih ada pertanyaan, masih kurang paham dengan apa yang disampaikan beliau, ataupun ada sesuatu yang ingin ditanyakan tentang IT, ya silakan saja. Kita tunggu Anda untuk bergabung di via telepon 765-1818 atau juga di SMS di 081-226-170-777. Ya, mungkin bagi Anda yang mendengarkan melalui via streaming, Anda juga bisa bertanya melalui Yahoo Messenger rdsfmsolo@yahoo.com atau juga Facebook di RDSFM Solo. Innamal Islam quwwa wa jihadun wa futuwa. Innamal Islam quwwa wa jihadun wa futuwa wa nizamun wa quwwa wa ittiba'un li Muhammad. Baik, menunggu Anda untuk bergabung mendengar. Kita akan jeda dulu dengan beberapa informasi yang berikut ini. Dan pastikan Anda masih di 177 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. 177 RDS أقصموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي وابذلوا كل الغوالي وارفعوا دين محمد وارفعوا دين محمد. Masih dari kawasan siar Jalan Adi Sumarmo 181 Solo, media dakwah syariah 177 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Baik, kita langsung ke SMS ya Ustaz ya. Ini sudah ada beberapa SMS yang masuk ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya, satu, kalau pakai modem, jika jatah bandwidth sudah habis, otomatis kecepatan turun terus diganti SIM baru yang sama, apa kecepatannya akan normal lagi Ustaz? Kemudian ini yang kedua, cara masuk dan merubah suatu OS yang ada di flash disk atau SIM card itu gimana? Yang ketiga, penyebab USB nggak kebaca PC itu apa? Salah satu penyebabnya adalah versi UFD lebih kecil dari PC. Ya, mungkin bisa dijelaskan satu-satu. Yang pertama tadi tentang modem, Ustaz. Tentang modem yang sudah melebihi limit kuota ya. Memang ada operator-operator yang memang memberikan paket-paket kuota dan bisa kita pilih ya. Nah, biasanya unlimited gitu. Jadi ada kuotanya unlimited, cuman jika kuotanya sudah mencapai yang di kita pilih, maka kemudian kita tetap bisa mengakses internet, cuman istilahnya bandwidth-nya sudah dicekek gitu. Ya, sehingga mungkin tadi kalau sampai berapa MB gitu pada saat kuotanya katakan 2 giga, tetapi begitu 2 giga itu sudah kita habiskan, maka kita tetap bisa mengakses internet, cuman nanti akan drop ininya, speednya. Nah, untuk mengakali itu ya tinggal kita beli tambahan kuotanya lagi, atau ya kalau mau ganti dengan modem yang sama tapi dengan SIM card operator yang lain, maka tentu nanti akan kembali kepada speed normalnya gitu ya. Seperti contoh kalau ada operator Tri, misal kalau nggak salah Tri ya, jadi dia unlimited, bahkan dalam kondisi kuota kita habis, tapi untuk 10 website itu dia tetap pada posisi normal gitu. Nah, masing-masing ada paket-paket tertentu. Tapi intinya bahwa jika kita membeli kuota tertentu kemudian sudah habis, maka otomatis dia akan drop untuk speednya. Dan kalau mau mengembalikan ke speed normal, silahkan beli paket kuota yang baru, atau mungkin mau ganti SIM card yang lain dengan menggunakan modem yang sama bisa. Itu yang pertama. Yang kedua tadi apa? Yang kedua tentang cara masuk dan merubah suatu OS yang ada di flash disk atau SIM card. OS apa ya maksudnya? Kalau menurut saya ini nginstal ulang pakai flash disk gitu, Ustaz. Caranya gimana gitu? Oh gitu. Nah. Jadi ya kalau yang dimasukkan menginstalkan nginstal paket apa namanya? Nginstal paket misal katakan maksud saya gini. Misalkan kita mau format kemudian diinstal tidak pakai CD tapi pakai flash disk. Itu ada caranya, ada settingnya itu ya. Ada setting di mana nanti USB itu dianggap sebagai drive, yang di situ kita bisa melakukan install atau format dengan membukakan IS tanpa CD-ROM. Itu ada. Silakan kalau mau lebih detail di googling aja cara apa namanya install OS lewat flash disk atau USB itu bisa. Ada cara-cara detailnya ada nanti. Bahkan kalau mau lihat secara real nanti visual, silahkan cari di YouTube. Ya, jadi biasanya ini pola belajar saya dan teman-teman di kantor itu, misalkan ada satu persoalan, kita search di Google, kemudian kalau biasanya di Google itu kan dia berupa teks ya. Nah, tapi biasanya kalau kita membaca sebuah teks itu persepsi kita yang kadang-kadang tidak pas. Maka untuk memvisualkan untuk lebih detail, hal yang sama kita cari di YouTube. Nah, di YouTube itu kan sudah langsung kita bisa lihat gimana caranya. Itu kan mendetail sekali. Ini alhamdulillah dengan cara seperti itu. Ya tadi ya, dengan adanya mobile learning dan adanya sumber informasi tak terbatas kayak Google ini, betul-betul membuat kita serba mudah ya. Nyatanya saya dan teman-teman di kantor itu rata-rata yang penting tidak pernah mengatakan tidak bisa ya. Maka alhamdulillah bisa. Contoh saya ada beberapa teman yang secara basic di pemrograman itu nol, tapi kemudian setelah kita kasih tugas dan ini caranya seperti itu, dalam tempo 3 bulan alhamdulillah mereka sudah bisa jadi programmer. Inilah salah satu keuntungan dari teknologi ya, di mana kita tidak harus menunggu jadwal kursus atau datang kepada seseorang lalu kita baru bisa bertanya. Tapi dengan adanya fasilitas-fasilitas teknologi ini, nah, sudah kita buktikan ternyata dengan adanya Google, di mana di situ bisa kita lihat, dengan adanya YouTube, maka masya Allah itu betul-betul luar biasa. Nah, silahkan nanti cara seperti ini kita lakukan, maka insya Allah kita akan mendapatkan manfaat yang baik. Kemudian yang ketiga tadi, apa persoalannya atau apa masalahnya kok flashdisk kita tidak dikenali USB ya, ya itu biasanya gini, kalau komputer-komputer lama itu biasanya apa namanya versi speed USB-nya beda, mungkin versi 1 sementara sekarang udah versi 2 gitu ya, sudah bahkan yang ketiga saat ini udah versi 3 gitu. Nah, biasanya compatibility-nya itu sudah tidak dikenali, tapi sebenarnya ada caranya. Biasanya otomatis dia mau didefaultkan ke versi yang apa namanya yang ada itu versi 1 itu bisa, cuman memang speednya lambat. Nah, kalau yang baru-baru ini sudah versi 3 itu speednya sudah jauh lebih cepat dibanding dengan versi sebelumnya. Begitu juga ada Bluetooth. Bluetooth kan ada versi-versinya yang memang arahnya setiap versi ini adalah mengacu kepada bagaimana transfer data itu jauh lebih cepat ya. Jadi seperti itu insya Allah ya, baik. Kemudian ini ada pertanyaan lagi Ustaz di SMS. Ustaz, kalau mau beli iPod atau laptop itu kriteria yang bagus seperti apa Ustaz? Minta sarannya ini. Apa? iPad apa tadi? iPod atau laptop? iPod ya. Ini kalau iPod itu kan biasanya miliknya Apple ya. Tapi fungsinya kebanyakan kalau kita untuk musik atau ya untuk ngegame ya. Maka saya sendiri terus terang tidak begitu, tidak apa namanya, tidak punya iPod ya, karena kita sih istilahnya dibanding hanya sekedar mendengarkan, apalagi untuk ngegame, waktu kita sebenarnya untuk yang baik aja masih kurang. Kenapa kita harus gunakan untuk hal-hal yang sebenarnya kurang bermanfaat ya. Jadi kalau saya sarankan, jika misalkan mau beli laptop ya, disesuaikanlah dengan kebutuhan kita. Karena apa artinya kita membeli laptop atau perangkat-perangkat lain mahal tetapi kita sendiri itu tidak bisa memaksimalkan. Misalkan ada sekarang yang terbaru tentang apa namanya, laptop core sekian banyak-banyak, bahkan sudah pokoknya udah speednya tinggi-tinggi. Tapi kalau kita istilahnya hanya kita mau gunakan untuk office saja, MS Word atau PowerPoint, Excel, itu kenapa pakai yang tinggi-tinggi bahkan yang mahal-mahal gitu. Jadi kembali kepada kebutuhan kita, sehingga kita pas, anggaran kita tidak terlalu besar, kemudian kebutuhannya sama. Karena teknologi itu juga itu cepat sekali ininya ya, apa namanya, perubahannya. Misalkan sekarang kita beli ini yang tercanggih, tapi mungkin besok atau lusa itu sudah menjadi jadul lagi gitu. Jadi kita jangan mengacu kepada perkembangan teknologi, karena belum tentu kemampuan kita dengan perkembangan teknologi itu sama. Maka saran saya, jika kita ingin membeli sebuah perangkat teknologi, maka disesuaikan satu dengan kebutuhan kita, agar anggaran kita juga sesuai gitu. Gitu. Kemudian itu dari sisi spek ya. Kemudian untuk yang sisi ininya, sisi performance atau purna jualnya, maka nanti kalau untuk membeli perangkat-perangkat kayak gitu, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana purna jualnya. Terutama misalkan ada kerusakan, diusahakan ada service center lokal, sehingga tidak harus dikirim ke pusat yang membutuhkan waktu yang lama. Yang berikutnya juga kaitannya dengan purna jual ini, mungkin kita memilih purna jual atau service yang lebih lama. Misalkan ada kan sekarang laptop merek tertentu dia garansi 2 tahun, bahkan ada garansi 3 tahun, 5 tahun dan sebagainya. Nah itu bisa kita ini. Bahkan ada sekarang perangkat-perangkat yang garansinya lifetime ya, selama tidak rusak dalam pengertian secara fisik, maka boleh kita ganti, seperti misalkan kayak SD card itu lifetime ya. Nah hal-hal seperti itu perlu kita perhatikan saat kita membeli perangkat-perangkat teknologi, karena sekali lagi perangkat teknologi ini cepat sekali menjadi jadul ya. Makanya kita tidak perlu mengikuti tren teknologi, tapi disesuaikan saja dengan kebutuhan kita ya, karena itu percuma, bahkan bisa jadi mubazir. Seperti itu. Baik, itu ya, luar biasa ya saran dari Ustaz Junedi. Semoga bisa bermanfaat ya untuk Anda yang mencari laptop ataupun iPod nih, ataupun barang-barang elektronik lainnya. Kemudian ini ada pertanyaan lagi Ustaz di SMS. Bismillah, Ustaz, kenapa modem mati gak kebaca komputer? Apa karena pengaruh gak pernah dicabut ya Ustaz ya? Jazakumullah. Ya, mungkin bisa. Modem mati gak kebaca di komputer, modemnya mati ya. Saya belum begitu paham maksud pertanyaannya. Ya otomatis kalau rusak ya tidak kebaca di komputer gitu. Kalau memang modemnya sudah rusak itu nggak bisa kebaca. Gitu. Nah, maka salah satu indikasi modem kita rusak atau komputer kita rusak, jadi saat kita masukkan USB, kalau modem itu jika kita kebaca ya berarti itu rusak. Ya. Jadi kalau pertanyaannya kenapa? Ya karena rusak gitu, sehingga tidak terbaca oleh komputer gitu. Nah, gitu ya. Mungkin bisa dipahami. Kemudian ada pertanyaan lagi nih dari Yahoo Messenger. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini ana online pakai Android dan online bisa seharian. Apakah fungsi antivirus sama pentingnya seperti di komputer, Ustaz? Dan sebaiknya antivirus untuk Android yang cocok itu apa, Ustaz? Ya. Sebenarnya gini, ada yang saya baca ya, dan saat ini saya lakukan, sampai saat ini saya belum pernah kena virus untuk di Android. Ya logika saya, tapi saya tidak ngerti persis. Android itu kan sebenarnya sama dengan atau turunan dari Linux. Namanya open source itu parameternya berbeda-beda. Jadi di setiap pengembang aplikasi, misalkan ada merek Huawei, ada Samsung, ada Toshiba, ada Lenovo dan lain sebagainya, itu dia memiliki perbedaan-perbedaan yang dia bikin sendiri gitu. Sehingga untuk perbedaan-perbedaan semacam ini menyulitkan untuk si pembuat virus. Karena bisa jadi virusnya itu berpengaruh kepada, misalkan ini ya apa namanya, katakan Huawei. Nah dia mendevelopnya berdasarkan parameter yang dibikin oleh Huawei. Mungkin dia hanya bisa berjalan atau bisa mempengaruhi di Huawei saja, tetapi belum tentu kepada yang lain. Sehingga hal-hal semacam ini itu kan dia harus membuat banyak jenis antivirus. Ini virus untuk ini. Jadi ini nggak efektif. Tapi kalau kayak Windows itu kan parameternya sama di seluruh dunia. Sehingga gampang kalau misalnya ini apa namanya, kita bikin satu antivirus dengan misalkan akan menghidden atau merusak apa, itu sama semua. Makanya yang paling banyak sekarang virus itu adalah untuk di versi Windows. Sementara kalau di Android, walaupun saya pernah ada antivirus untuk Android, tetapi di forum-forum yang saya baca itu justru membebani sistem gitu loh. Karena sebenarnya untuk antivirus ini sendiri itu jarang. Kalau di iOS dipastikan itu tidak ada virus ya, karena beda-beda. Walaupun sebenarnya iOS itu relatif dia tertutup, sehingga tapi dia punya kekhasan sendiri yang itu tidak mudah untuk kita sebarin virus seperti hanya di Windows gitu ya. Jadi ini saya terus terang tidak begitu mendalami tentang virus di komputer, cuman logikanya bahwa di Android itu sama dengan di Linux. Di Linux itu juga tidak ada virus gitu loh. Seperti itu. Baik, ya. Baik, itu semoga bisa bermanfaat ya untuk Anda dan bisa dipahami. Kemudian ini ada pertanyaan lagi Ustaz dari SMS dari Abu Nuha di Klaten. Ustaz, apakah ada software untuk menghitung zakat mal? Zakat mal yang mencakup variabel uang, emas, waktu haul, yang praktis untuk rumah tangga. Banyak sekali. Banyak sekali. Ada kalau dalam bentuk CD itu sudah sangat lengkap. Kalau tidak salah itu terbitan Bandung, ya. Itu sudah lengkap juga untuk zakat zakat fitrah, zakat emas, zakat macam-macam jenis zakat itu sudah tercover semua. Dan saya barusan tadi juga search di App Store-nya, di Google Play, itu ada yang praktis untuk Android. Silahkan nanti kalau yang punya Android untuk masuk di Play Store untuk aplikasi zakat, tuh tulis kalkulator zakat. Itu sudah lengkap, ya. Insya Allah sudah cukup lengkap di situ. Kalkulator zakat itu sudah praktis. Jadi di situ ada pertanyaannya, silahkan jawab pertanyaan ini dengan benar. Misalkan berapa harta Anda, berapa lama penyimpanan, terus berapa zakatnya, nanti akan secara otomatis muncul gitu. Jadi ada banyak sekali untuk hal-hal yang TKT dan zakat ini. Saya lihat banyak, baik di Windows, Android, atau juga di iOS, iPad itu ada. Silakan nanti download. Kalau di Android insya Allah gratis. Ya itu ya untuk Anda yang bertanya tadi, semoga bisa bermanfaat. Kemudian ini ada pertanyaan lagi Ustaz dari SMS ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Flashdisk saya rusak setelah dicolokkan ke CD player untuk muter film. Sekarang tidak bisa dipakai di komputer, keterangannya error. Apa penyebabnya ini Ustaz? Ya barangkali penyebabnya, satu, kompatibilitasnya dengan CD-ROM-nya itu, atau mungkin terlalu panas gitu ya. Bisa terjadi seperti itu. Baik. Ya. Ini ada telepon masuk Ustaz ya. Boleh. Kita angkat dulu dari Pak Firdaus. Assalamualaikum Pak Firdaus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Sehat. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, saya ingat apa saya beberapa hari ini ya melihat Islam menset dan melihat film yang namanya Project Bluebeam. Jadi yang di situ menceritakan mungkin ini agak keluar dari tema ya, tapi ya, ini saya jadi penasaran sebenarnya. Iya. Yang menjadikan langit itu nanti dengan disebarkan unsur kimia tertentu, barium kalau tidak keliru, itu dibantu dengan satelit memantau ke gelombang elektromagnetik dan laser, itu menjadikan langit itu bisa jadi screen kan, jadi bisa jadi layar raksasa, yeah. Bisa dilihat dalam skala luas, dalam skala kolektif universal menurut pemahaman dengan kemajuan teknologi sekarang, karena saya sepakat ya, apa teknologi apa yang ada di permukaan sekarang itu ratusan tahun tertinggal daripada teknologi yang sebenarnya ada, terutama yang dikuasai oleh Zionis dan Israel. Lah ini apakah memungkinkan Pak, seperti itu? Karena apa yang saya paham ini tampak nyata gitu loh ya. Bisa gitu kan, layar itu bisa apa, langit itu bisa dijadikan layar dan itu nanti dijadikan media untuk mendoktrinasi manusia secara universal, memasukkan, menginfiltrasi pemahaman-pemahaman mind control secara universal lewat langit dibantu satelit laser dengan laser saja. Kita tetap dengan pencerahannya saja buah dan kasihan terhadap pemahaman Ustaz, semoga tetap sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin bisa ditanggapi Ustaz. Ya, menarik sekali itu high tech ini, pertanyaan yang sangat tinggi ini. Alhamdulillah, saya juga belum lama ini set juga tentang hal yang serupa tapi tidak sama. Tapi kalau tadi ini lebih anu ya, lebih luas Pak Firdaus, lebih luas itu di mana langit sebagai media untuk menampilkan sebuah gambar atau data gitu. Nah kalau yang saya amati ini apa namanya, lebih kecil dari itu tapi sama gitu loh. Artinya tidak membutuhkan media, tidak membutuhkan tapi kayak melayang gitu. Kayak melayang. Ini gini, ada silahkan nanti di googling itu tentang jam. Nah jam ini seperti jam apa namanya, jam screen. Jadi dia memancarkan angkanya itu melayang kayak anu gitu, seperti diproyeksikan gitu. Tapi tidak harus, dia tidak butuh langit-langit gitu, tidak butuh langit-langit. Jadi kayak di ruang begini aja terus muncul tulisan misalkan jam 4 berapa itu sudah ada gitu. Jadi kecil dan itu nggak mahal harganya. Itu murah, kalau nggak salah cuma 60.000 gitu. Iya. Tapi di yang penting di ruangan, maka apalah, dan lebih bagus tentunya di ruang yang gelap. Nggak gelap misalkan untuk di ruang tidur itu bagus sekali. Jadi jam itu tampil melayang gitu. Nah, itu aja gambaran yang sederhana. Ya, apalagi kalau sudah menggunakan namanya satelit, kemudian teknologi-teknologi yang lain, itu akan lebih bisa. Jadi bukan hal yang mustahil ya. Makanya terkait dengan penguasaan kita terhadap teknologi, ya sebagai yang disampaikan tadi oleh Pak, kita itu ratusan tahun kekalahan atau keterbelakangan kita di dalam memahami teknologi. Ya istilahnya kalau posisi kita saat ini boro-boro kita bikin, mau make aja belum bisa gitu ya. Karena kita masih betul-betul jauh terbelakang dibanding dengan mereka. Maka tentunya sebagaimana mereka yang sudah lakukan ya. Sebagai contoh sederhana saja, Amerika tahun 1969 dia sudah mencapai bulan. Dan itu dia lakukan bukan hanya sekali, bahkan sampai 6 kali. Tidak bosan istilahnya di bulan terus pindah ke planet yang lain gitu. Bahkan Neil Armstrong yang pertama menjajakkan kakinya di bulan, belum lama ini kan, baru kalau enggak salah sebulan atau dua bulannya lu baru meninggal kan. Kan gitu. Nah, tahun 1969 Amerika itu sudah di bulan dan beberapa kali ke sana. 69 itu mereka sudah mampu berkomunikasi secara visual antara bumi dan bulan. Tahun 69. Itu udah jauh banget, saya belum lahir. Ya, 69. Ya. Kalau sementara kita, ya, kita kadang-kadang masih banyak di antara kita, terutama orang-orang atau mungkin usia 5 bulan ke atas, itu SMS aja belum bisa gitu. Gitu ya. Nah, atau yang lain-lain itu. Satu lagi kaitannya dengan momen tadi. Tadi jarak bumi matahari itu ada 180.000 kilo jaraknya. Apollo 11 saat itu diberangkatkan dari bumi pada tanggal 16 Juli 1969 dan sudah mendarat di bulan pada tanggal 20 tahun yang sama. 19. Berarti jarak 1800 km itu ditempuh cuma 4 hari. Coba bayangkan. Padahal kalau saya naik pesawat itu kemarin pas saya umroh itu, saya bawa iPad saya terus saya coba deteksi, ternyata kecepatan pesawat yang paling canggih Airbus yang gede gitu ya, itu artinya pesawat penumpang, pesawat sipil itu maksimal 1000 km per jam. Nah, jarak Mekah dan Indonesia itu kurang lebih 8.500-an kilo. Itu ditempuh dalam 9 jam. 8.000 loh ya. Yeah. Nah, ini 180.000 kilo itu ditempuh dalam 4 hari. Bayangkan itu. Mereka tahun 69 sudah sejauh itu. Apalagi hal-hal yang lain gitu. Iya, yeah, betul sekali. Nah, gitu. Ya. Masya Allah. Makanya masalah terus. Kalau dalam kaitannya dengan ini, ya Allah, kita ini posisinya di mana dibanding dengan mereka gitu loh. Maka dalam hal inilah saya secara pribadi prihatin, di mana saya menggeluti tentang itu, tentang pentingnya untuk memahami teknologi dan memanfaatkannya. Bolehlah kita memang tidak pada posisi membuat, minimal sekarang kita bisa memanfaatkannya. Karena saya rasakan sendiri, masya Allah, kita sangat terbantu sekali jika kita mampu memanfaatkan teknologi dalam hal belajar dan sebagainya. Jadi saya kira itu Pak Firdaus, mudah-mudahan ini sebagai wawasan saja bahwa ternyata hal seperti itu sangat mudah bagi mereka. Iya, luar biasa ya. Ini ada telepon Ustaz dari Bu Endang ya, langsung aja kita angkat ya Ustaz ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Bu Endang silakan. Iya. Ini kan anak saya ada di pondok. Tapi saya enggak tahu udah dikasih komputer apa enggak. Dia cuma bilang mau kepengen komputer taruh di rumah. Padahal di rumah itu dia cuma waktu liburan aja. Jadi gimana ya Tad ya, mau dibelikan komputer yang model apa ya Tad ya. Dan jiwa saya itu cuma 450, itu bisa enggak Tad? Oh gitu ya. Iya, soalnya waktu beli TV aja 20 in aja pakai R, jadi jeglek gitu loh. Ya, kita terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Mungkin bisa dikasih saran kan ini. Ya, memang kalau sekarang ini kebutuhan terhadap komputer itu sama dan kebutuhan kita terhadap kebutuhan-kebutuhan primer lainnya ya. Contohnya anak-anak sekolah sekarang untuk mencari tugas, Pak Guru sudah menyuruh untuk menggunakan komputer untuk menyelesaikan tugas-tugas itu, dan komputer hampir semua sudah menjadi kebutuhan. Bahkan saat ini kualifikasi pegawai itu salah satunya, kalau di kantoran itu ya, mungkin kalau di pabrik tertentu tidak ya, tetapi kalau untuk kebutuhan-kebutuhan administrasi itu salah satu kualifikasi orang itu, dia bisa apa tidak komputer gitu. Jadi ini sudah menjadi kebutuhan. Apalagi kalau kita menginginkan sebagaimana yang menjadi tema kita kesempatan ini, bahwa kita butuh belajar cepat, kita butuh mengakses informasi secara cepat. Dan salah satu gerbangnya untuk mengakses informasi secara cepat itu adalah komputer yang terkoneksi dengan internet. Atau kalau tidak, tidak butuh koneksi internet, tapi istilahnya bagaimana komputer kita isi dengan data-data yang memang bisa kita install atau kita masukkan di dalam hard disk. Seperti contohnya, alhamdulillah saya sudah bisa melakukan membuat offline Wikipedia ya. Wikipedia terbaru itu yang kapasitas data Wikipedia untuk bahasa Indonesia sudah dari 2.360.000 kilo apa 2360 artikel. 2360.000 artikel itu biasanya ini bisa kita akses secara online. Tetapi saya alhamdulillah sudah bisa mendownload dan kita bikin offline. Nah, gambarannya dengan adanya komputer tanpa harus terkoneksi internet untuk mengakses informasi kayak Wikipedia itu, itu sudah cukup banyak. 2360.000 artikel itu kalau kita setarakan dengan halaman buku itu bisa 1 juta halaman buku. Tuh, 1 juta halaman buku itu sampai semana ya, kalau kita jejer dira itu banyak sekali. Jadi Ibu, kaitannya dari pertanyaan tadi, maka komputer itu memang kita butuhkan, bahkan bukan hanya kebutuhan sekolah, tetapi kalau kita betul-betul ingin mengejar ketinggalan kita, pemahaman kita terhadap din, agama, kemudian kita akan lebih praktis, maka ini menjadi kebutuhan kita sebenarnya. Kalau kita menyadari bahwa teknologi itu penting untuk mempercepat apapun gitu ya. Alhamdulillah dalam hal ini juga saya dan tim itu memang membuat media-media pembelajaran yang berbasis komputer, bahkan berbasis mobile atau untuk kepentingan mobile learning kita. Nah, kembali kepada persoalan di rumah di mana listriknya hanya 450 watt, ya barangkali itu perlu ditingkatkan lah, karena kalau memang membutuhkan komputer. Tetapi kalau misalkan tidak harus meningkatkan itu, maka sekarang yang lebih hemat dari itu banyak seperti halnya laptop ya, atau tablet PC yang lebih kecil itu hanya kalau ngecas cuma berapa watt saja. Itu menjadi sebuah solusi jika kita tidak harus menaikkan komputer. Atau ada juga kalau komputer desktop, sekarang ada namanya all-in-one PC. All-in-one PC ini semua pabrikan komputer sudah mengeluarkan. Itu sebuah komputer yang tidak ada lagi CPU-nya secara khusus, tetapi sudah menjadi satu di monitor gitu. Sehingga watt-nya sangat kecil dan tidak banyak kabel-kabel grundel gitu di situ, sudah enggak ada. Itu juga sekarang ini relatif sudah terjangkau. Bahkan all-in-one PC ini betul-betul semua media ada di situ, misalkan TV bisa, layaknya seperti halnya laptop, cuman dia lebih desktop, lebih praktis, tidak butuh banyak tempat. Itu sebagai solusi seandainya misalnya harus membeli PC desktop, nah, dengan konsep all-in-one PC. Ya. Jadi saya kira itu Ibu sebagai solusi untuk apa namanya kepentingan belajar anak Ibu atau kepentingan kita semua sebenarnya. Jadi komputer sudah sebuah kebutuhan. Gitu. Baik. Itu ya untuk Ibu Indah, semoga bisa bermanfaat saran dari Ustaz Junedi. Dan sebelum kita lanjut lagi Ustaz, kita jeda dulu ya Ustaz ya. Ini ada informasi-informasi untuk Anda. Salah satunya yaitu ada kajian umum MMI ya, hadir dan ikuti kajian umum dan pelantikan pengurus Majelis Mujahidin LPD Sukoharjo bersama Dr. Andes Willy Bordus Romansus Rasiman, mantan pastor di Yogyakarta, dengan tema dampak terjemah harfiah Al-Quran terhadap misi permurtadan, bertempat di Masjid Agung Baitur Rahman Sukoharjo pada hari Ahad 11 November pukul 8 pagi sampai dengan selesai. Info lebih lanjut hubungi Bapak Dr. Andes Joko Nugrahanto, nomor telepon 081-226-021-946. Acara ini diselenggarakan oleh Majelis Mujahidin LPD Sukoharjo dan didukung RDS FM Solo dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Baik mendengar, pastikan Anda masih di 107.7 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Kita akan kembali lagi setelah beberapa info yang berikut ini. 107.7 RDS FM. واسبقوا ركب المعالي حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي وابذلوا كل الغوالي وارفعوا دين محمد صلى الله عليه وسلم. لا تلينوا للأعادي لا تهونوا للعوادي لا تلينوا للأعادي لا تهونوا للعوادي أعلنوا في كل نادي أنكم صحب محمد أنكم صحب محمد. Media Dewasa 107.7 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Baik pendengar, kita melanjutkan kembali ya pembahasan kita di Bincang IT, dan kita ke SMS. Sudah ada beberapa pertanyaan ya Ustaz ya. Ya, ini kita ke SMS dulu. Assalamualaikum Ustaz, untuk tambahan untuk yang bertanya soal visual yang tanpa langit-langit tadi Ustaz. Kalau tidak salah namanya teknologi hologram atau 3D ya Ustaz ya, atau yang pada dasarnya agar visualnya dapat melayang sebenarnya menggunakan asap-asap tipis dari bawah. Maaf kalau salah nih Ustaz, mohon dibenarkan. Ya, saya kira secara detail saya juga belum tahu ya, tapi yang jelas kalau seperti yang jam tadi itu memang ada ada semacam cahaya gitu, cahaya. Cuman cahaya ini Allah tekniknya seperti apa, pada ketinggian tertentu cahaya itu sampai sebatas itu kemudian diproyeksikan lalu ya juga kayak melayang saja gitu. Ya mungkin namanya seperti yang disebut tadi, karena terus terang saya juga belum jauh, baru hanya sekilas, tidak secara teknis seperti apa namanya apa gitu. Tapi yang jelas kalau secara teknis atau hal-hal semacam itu sangat mudah sekali bagi mereka. Ya contohnya hal-hal yang mungkin menurut kita tidak masuk akal. Sekarang di dunia kedokteran medis itu ada sistem bedah jarak jauh. Saya dulu pernah lihat, bahkan pernah ditayangkan di TV, seorang pasien yang ada di Prancis kemudian dibedah dari Amerika, atau sebaliknya, dari Prancis kemudian pasiennya ada di Amerika. Sang dokter itu melakukan uji coba teknologi ini yang memang sudah dipersiapkan sedemikian rupa. Intinya ini uji coba teknologi dan ternyata berhasil. Jadi dokternya itu di Perancis, dia dengan sistem robot ya. Dia di ruang kerjanya ya, di ruang kerjanya kan tentunya ada di situ media-media yang memungkinkan, sehingga saat dia misalkan gunting gitu ya, dia cuman menggerakkan media aja, menggerakkan semacam gunting ada di sini, di mana di sana sudah betul-betul melakukan pengguntingan langsung di tubuh pasien gitu. Misalkan apa yang harus dibedah itu sudah dilakukan secara jarak jauh, itu bermil-mil. Itu sangat mudah ya. Bagi saya secara pribadi, setidaknya dalam eksplorasi saya di riset saya di bidang teknologi ini, masya Allah ya, itu betul-betul sangat memudahkan, sangat membuat kita efisien. Walaupun di awalnya untuk investasi di riset ataupun pengadaan awal itu mungkin agak mahal, tetapi untuk operasional nanti itu sangat mudah. Ya contohnya ya, ini kalau saya di rumah ada konveksi ya, garment ya. Jadi misalkan saya untuk bordir contohnya ya, bordir. Kalau saat ini kita untuk membuat suatu pola atau suatu desain bordir misalnya, jika kita menggunakan secara manual, itu butuh waktu satu orang, waktu yang cukup panjang. Nah, kemudian saya coba beli mesin bordir komputer itu, di mana hanya sekali tekan satu, maka langsung 12 mata atau 12 yang harusnya dikerjakan oleh 12, cuma dikerjakan oleh satu orang. Dan dalam waktu singkat, dengan hasil yang sangat presisi, itu bisa sangat selesai. Masya Allah. Makanya kalau di barat itu dikembangkan sistem robot itu ya, untuk teknologi. Karena apa? Robot ini kan benar-benar sepenuhnya manusia bisa mengendalikan. Enggak ada seperti di Indonesia ya, karena ya istilahnya membutuhkan menggunakan tenaga manusia, di mana ya biasanya manusia itu kan kadang-kadang emosi, kadang-kadang dihasut dan sebagainya, sehingga terjadi demo gitu. Kalau robot tidak ada demo. Karena semua kita kendali gitu. Yang penting istilahnya kontrolnya udah pas, maka apa yang kita inginkan, maka dia itulah yang dikerjakan. Tidak akan ada demo-demo gitu loh. Jadi di barat itu udah begitu, sudah betul-betul menghilangkan secara langsung manusia di situ. Ya, di hal-hal yang bersifat teknis itu udah dikerjakan oleh robot, karena tadi ya, mereka sekali lagi sepenuhnya bisa dikendali. Tidak akan ada demo, tidak ada protes, pokoknya selama sistemnya jalan ya udah jalan seperti itu. Dan teknologi semacam ini nanti itu betul-betul akan menggilas keberadaan manusia yang tidak pintar gitu. Ini betul-betul seperti itu. Kalau sudah teknologi semua dilakukan, maka kebutuhan langsung kita ini akan tergilas. Sehingga ke depan yang bisa eksis di dunia ini, di era teknologi yang maju itu, adalah orang yang pintar aja. Orang yang bisa survive dengan kreativitas, dengan kepintarannya. Tapi kalau misalkan saat ini tidak mulai memacu dirinya, bagaimana kita menjadi pintar, bisa beradaptasi dengan zaman, betul-betul kita ini akan terhempas ke sebuah tempat lembah yang istilahnya seperti zaman batu, istilah saya gitu ya. Kayak gitu. Jadi ini yang perlu harus kita pahami dan sadari, sehingga kita harus memacu diri kita untuk beradaptasi dengan kondisi zaman saat ini gitu. Sehingga kalau saya katakan kebutuhan komputer saat ini kebutuhan yang penting banget untuk kita segera mengadaptasi dengan era zaman gitu. Ya. Jadi ini yang bukan ini apa menakut-nakut, tapi itulah yang akan terjadi. Itulah yang akan terjadi. Bahkan misalkan satu contoh lagi. Sekarang penelitian-penelitian riset-riset luar angkasa itu, Amerika kan Apollo 11 itu penelitian angkasanya cuma 6 kali dengan diawaki oleh manusia. Untuk berikutnya sampai saat ini itu sudah pesawat tanpa awak. Ya, karena ya tadi kita bisa mengendalikan itu, sistemnya robotik gitu. Ya, untuk menjaga untuk menjaga bagaimana populasi manusia, misalkan perang dan semua. Nanti yang berperang itu adalah robot juga ya. Jadi masya Allah, betul-betul kalau secara logika nanti antara kita, katakan dalam hal ini permusuhan abadi kita antara Yahudi dengan kita itu, sementara mereka sudah sejauh itu mampu mengembangkan teknologi, sekali lagi secara logika, kecuali karena rahmat Allah ya, kita Allah itu yang punya makar, tapi tentunya kita tidak tinggal diam, harus juga beradaptasi, harus juga menggali pengetahuan, menguasai teknologi, sehingga secara logika lagi-lagi adalah kita imbang dengan mereka gitu. Jadi itu ya kembali kepada persoalan teknologi tadi, betul-betul harus kita pahami dan harus kita sadari, sehingga kita harus mulai hari ini ya, baru detik ini kita sadar itu. Kayak gitu. Ya. Kalau dipikir-pikir kita ketinggalan jauh ya tadi. Ya tadi Pak Firdaus, kalau saya biasanya ngomongnya 50 tahun, tapi Pak Firdaus tadi lebih dari 100 tahun malah. Ya, ada pertanyaan lagi Ustaz dari SMS. Ustaz, smartphone Android Samsung Galaxy Mini 2 itu sama Galaxy J itu reviewnya bagusan mana Ustaz? Galaxy Y mungkin ya. Galaxy Y. Kalau Galaxy Y saya udah pakai, tapi kalau yang Mini 2 belum pakai, sehingga kalau itu yang belakangan keluar ya, barangkali pasti kalau keluar, adiknya keluar itu menyempurnakan yang sebelumnya. Tapi yang Galaxy Y itu pun yang sudah saya pakai itu performanya sudah cukup bagus ya. Apalagi mungkin yang belakangan, karena sekarang masya Allah teknologi ini semakin hari, terutama yang hardware ya, ini semakin mudah. Maka saya lagi mengembangkan ya tadi, untuk mobile learning itu konten-kontennya kita perbanyak, dan kemudian harga semakin terjangkau semakin besok. Karena memang pemerintah sendiri saat ini sudah mengarah bagaimana kayak materi-materi pembelajaran, di mana anak-anak kita setiap hari itu manggul tas itu masya Allah itu penuh banget, itu berat sekali. Padahal dengan sebuah misalkan Android, kita sekarang melakukan semua pelajaran itu kan tinggal kita ini aja, kita masukkan contohnya tadi 236 ribu itu, yang kalau disejajarkan dengan halaman itu 1 juta halaman, itu hanya cuman cukup dalam 2 giga. Jadi kalau kita punya handphone yang kapasitasnya misalkan kayak Samsung Y, itu sudah bisa memuat 1 juta halaman buku gitu. Itu kan sesuatu yang sangat efisien, praktis, kita bisa dibaca di mana saja gitu. Misalkan kitab-kitab literatur 65 ribu, itu sudah masuk ke situ semua. Ya. Jadi gitu. Ya, ini ya luar biasa ya. Baik, ini ada duhur jatuh pada pukul 11.22 Ustaz ya. Mungkin Anda disampaikan kembali kesimpulan di kesempatan kali ini, dan kita nanti setelah ini akan kita akhiri untuk adzan. Ya. Tamat. Di sesi terakhir ini saya sampaikan kembali bahwa kebutuhan kita terhadap teknologi ini menurut saya, ya, karena saya betul-betul bergelut di situ, ini menjadi sebuah seperti kebutuhan kita bahkan terhadap makan menurut saya. Karena kalau tidak seperti itu, kita istilahnya tidak bisa survive, tidak bisa eksis, tidak bisa berkompetisi secara fair dengan dunia global. Sementara era kita sekarang adalah era global. Maka kompetisi kita adalah kompetisi global, bukan lagi kompetisi lokal. Nah, kalau kita terus berada pada posisi saat ini, tidak update, tidak adaptasi dengan zaman, maka kita akan tersingkirkan dari kehidupan ini. Nah, itu sudah secara otomatis. Sehingga kalau kita tidak mengupayakan diri kita, maka siap-siaplah kita semakin akan termarginalkan oleh kondisi. Ya. Maka jangan salahkan keadaan, salahkan diri kita. Oleh karena itu, para pendengar semua, saya berharap mari kita bersama-sama mulai menyadari betul tentang kondisi zaman kita saat ini. Dari sisi teknologi kita harus menggunakannya, walaupun kita tidak jauh sampai membuatnya. Syukur-syukur ke depan bisa mengarah ke sana. Maka salah satu cara adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan media teknologi yang saat ini untuk belajar. Seperti di awal saya sampaikan bahwa mobile learning itu merupakan solusi yang tepat bagi kita untuk segera adaptasi, segera pinter, bisa mengakses informasi secepat mungkin di mana saja, kapan saja. Jadi jangan tunda-tunda lagi kebutuhan kita terhadap teknologi, menurut saya kebutuhan kita sama terhadap kebutuhan makan. Saya kira itu, mudah-mudahan ini bisa memberikan motivasi bagi kita. Dan kita bersyukur kepada Allah atas segala dosa. Kita minta ampun dan atas segala salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar radio dimanapun Anda berada, ini bagian tadi kebersamaan kita di program Bincang IT bersama Ustaz Junaidi. Semoga apa yang disampaikan beliau bisa bermanfaat untuk kita, bisa menambah wawasan teknologi kita untuk termotivasi mendalami teknologi yang semakin berkembang maju, ya. Baik, saya Muhammad Al-Farbi yang bertugas mohon undur diri dari indera dengar pendengar dan desa dan semuanya. Mohon maaf jika banyak kata yang salah dan tidak berkenan. Akhir kata billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I sometimes lie awake at night. Pendengar, tak ada problem tanpa solusi. Bincang RDS membantu Anda menemukan solusi bagi problema Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita ikuti program selanjutnya, RDS FM Solo, dengan syariah hidup menjadi lebih indah. People depend on me somehow, though small and timid, I am not.